أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. turunkan kepadamu, wahai Muhammad, sungguh akan menambah kebanyakan mereka, semakin melampaui batas dan semakin kafir. Malaka sa'al qawmi kafir. Maka janganlah kamu bersedih hati atas keadaan orang-orang kafir tersebut. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sadiquna wan-nasara. Sesungguhnya semua orang yang beriman, baik Yahudi, Ahlul Quran maupun Nasrani, siapapun di antara mereka, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun, maka mereka tidak perlu khawatir takut akan apa yang mereka hadapi di masa datang, dan tidak perlu bersedih hati dengan apa yang telah mereka tinggal. Saudaraku kaum muslimin, sekilas itulah terjemah tafsiriyah yang bisa kami berikan. Kemudian kita dengarkan apa kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ini. Pada ayat ke-67 kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza amrun minallahi li rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-67 ini merupakan perintah dari Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk apa? Bi a'zamil awamir wa ajalliha. Perintah yang paling agung, perintah yang sangat mulia, wa huwa at-tabligh, yaitu perintah untuk tabligh, menyampaikan misi Allah azza wajalla, menyampaikan syariat Allah azza wajalla, menyampaikan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fi hadha kullu amrin talaqqathu al-ummatu anhu sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalamnya semua hal yang telah diterima oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang diajarkan oleh beliau, minal aqaid, dari masalah akidah, wal a'mal, wal aqwal, wal ahkam syar'iyyah, wal matalib ilahiyyah, juga masalah-masalah fariyah yang bersifat amaliyah, baik perkataan maupun perbuatan, hukum-hukum praktis. Faballagha sallallahu alaihi wasallam akmala tabligh, wa da'a wa andara wa bashara wa yassar wa 'allama al-juhhal al-ummiyyin hatta saru min al-'ulama' ar-rabbaniyyin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan misi ini dengan penyampaian yang sangat sempurna. Beliau mengajak manusia, memperingatkan mereka, memberi kabar gembira, memberikan jalan yang memudahkan mereka mengamalkannya, mengajarkan kepada orang-orang yang jahil sesuai dengan kemampuan akalnya masing-masing, sehingga orang-orang jahiliyah yang sebelumnya jahiliyah berubah dalam beberapa tahun menjadi ulama rabbaniyyin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Wa ballagha bi qawlihi wa fi'lihi wa kutubihi wa rusulihi. Beliau juga telah menyampaikan misi agama ini dengan berbagai cara, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan surat-surat, dengan mengutus para delegasi. Falam yabqa khairun illa dalla ummatahu alaihi wa la syarrun illa hadzarha anhu. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam wafat, tidak ada yang tersisa sedikit pun dari apa saja yang merupakan kebaikan yang memasukkan manusia ke dalam surga, juga tidak ada sedikit pun tersisa keburukan yang tidak pernah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida lahu bitabligh aqabilul umma min as-sahabah faman ba'dahum min a'immatid din wa rijalil muslimin. Dan yang menjadi saksi atas tersampaikannya misi ini adalah para ulama umat ini, para sahabat dan para tabi'in setelahnya serta para ulama kaum muslimin. Ikhwah sekalian, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa illam taf'al fama ballaghta risalata." Kalau kamu tidak menyampaikan misi ini, maka berarti kamu tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada. Kalimat ini dan kalimat yang di atasnya menunjukkan betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berusaha untuk menyampaikan amanah Allah azza wajalla kepada umatnya dengan berbagai cara, secara all out, seoptimal mungkin, segala yang bisa beliau lakukan. Beliau telah lakukan siang dan malam, pagi dan sore, saat beliau berdua, bertiga, berempat, berlima, berjamaah, saat beliau hanya bersama istri, juga bersama anaknya, juga bersama tetangganya, bahkan sampai ketika beliau berhadapan dengan musuhnya, semua ajaran Allah Azza wa Jalla disampaikan untuk menyampaikan ajaran kebenaran. Pasti ada rintangan, ada hambatan. Hambatan yang utama adalah hambatan dari manusia yang hidup, bukan dari benda yang mati. Untuk mengatur benda yang mati jauh lebih mudah daripada mengatur manusia yang di bawah rambutnya yang bermacam-macam, ada pikirannya yang bervariasi. Bahkan di antara mereka ada yang terus berusaha bagaimana bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla memberikan garansi, memberikan jaminan kenyamanan dan ketenangan bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah lah yang akan menjagamu dari gangguan manusia. Dalam kalimat ini tersimpan pesan kepada kita umatnya. Umat beliau terdahulu di zaman beliau masih hidup, para sahabat radhiyallahu anhum membela beliau dengan berbagai kekuatan yang mereka miliki. Ada yang ahli syair dengan syairnya, ada yang ahli amwal, orang-orang kaya dengan kekayaannya, ada yang memiliki pengaruh karisma di masyarakat, maka dengan pengaruh dan karismanya di masyarakat beliau bela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ahli perang, ahli pedang, ada pula ahli pena yang pandai menulis surat. Mereka pakai kemampuannya untuk membela agama ini bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di setiap zaman Allah Azza wa Jalla telah menyediakan para penolong agamanya. Dan ini merupakan pesan khusus bagi kita terselip dalam kalimat ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Pesan yang berawal dari pertanyaan. Bagi kita yang berada di zaman ini, siapkah kita atau siapakah di antara kita yang siap untuk membela agama Allah? Yang mau silakan ambil bagian. Yang tidak mau, Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah." Kalau kalian tidak mau menolongnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sendiri telah menolongnya langsung. Ingat perang Badar, betapa jumlah pasukan kaum muslimin sangat sedikit, sepertiga dari jumlah pasukan kaum muslimin. Dari sisi amunisi dan logistiknya tentu tidak sepadan dengan persiapan orang-orang musyrik. Tapi Allah Azza wa Jalla berkenan menolong Rasulnya. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan 3.000 malaikat untuk memenangkan perang Badar. Satu bukti yang nyata bahwa kalaupun manusia tidak ada yang mau menolong Rasulnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal sendiri memiliki pasukan yang sangat kuat, tidak bisa tertandingi untuk menolong Rasulnya. Kalaupun kita menolong, pertolongan yang kita berikan adalah karena Allah menolong kita untuk bisa menolong Rasulnya. Maka kemampuan apa yang kita miliki, manfaatkan untuk menolong sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, illa tentu dapat nasrullah. Kalaupun kalian tidak mau menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah sendiri telah menolongnya. Dan kalimat ini berarti menyelipkan sebuah ancaman. Betapa nisanya seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berjuang untuk menolong sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Dari akhir ayat ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan innallaha la yahdi al-qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak berkenan untuk memberi petunjuk, untuk memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Perhatikan kalimat ini datang setelah Allah menyatakan dan Allah yang akan menjaga nabinya, menjagamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Manusia yang mengganggunya, baik di zaman beliau masih hidup maupun sekarang, mengganggu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diidentikan dengan orang kafir. Maka para pelaku bid'ah sesungguhnya merupakan cabang daripada kekafiran. Perbuatan-perbuatan bid'ah merupakan cabang dari kekafiran. Sebagaimana amal saleh yang sesuai dengan sunnah merupakan cabang dari keimanan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Dalam riwayat lain bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki lebih dari 63 atau lebih dari 73 cabang. Cabang-cabang tersebut ada yang bersifat keyakinan di dalam hati, ada yang bersifat amal, perbuatan yang bisa dilihat secara zahir, ada pula yang bersifat akhlak seperti sifat mali. Ini semua adalah merupakan cabang-cabang keimanan. Maka sebaliknya, orang-orang yang melakukan bid'ah dan menyelewengkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki cabang-cabang kekafiran. Saudara-saudara muslimin, saya ingin berhenti pada terminal ayat ini, ayat ke-67, untuk memberikan mukaddimah dari suatu ilmu yang sangat mulia. Ilmu tersebut bernama usulud da'wah, dasar-dasar dakwah. Ayat ini merupakan salah satu pilarnya. Ayat ke-67 surah Al-Maidah ini merupakan salah satu pilar dari ilmu yang mulia tersebut, yaitu ilmu usulid dakwah. Apa itu ilmu usulid dakwah? Usul artinya dasar-dasar, rukun-rukun. Dalam berdakwah ada ilmunya. Ilmu tersebut telah dibukukan oleh para ulama menjadi sebuah disiplin ilmu. Bahkan sekarang sudah berkembang difakultaskan. Makanya ada fakultas usuluddin dan dakwah. Fakultas dakwah dan usuluddin. Beberapa di antara ustaz kita yang sudah mengambil master maupun doktoral di Madinah, mereka mengambil fakultas ini. Betapa sangat mulia dan besarnya ilmu ini dan cakupannya sangat luas. Tetapi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa ilmu ini memiliki empat pilar. Yang disebut dengan usul dakwah itu ada empat. Yang pertama, al-aslul awwal. Pilar yang pertama, dasar yang pertama adalah maudhu'ud dakwah. Dibahas dalam ilmu ini maudhu'ud dakwah, tema dakwah. Sesungguhnya ketika kita berdakwah di tengah-tengah manusia, apa sih yang kita dakwahkan? Materinya apa? Materi dakwah atau tema dakwah adalah al-Islam, syariah. Syariah ini terbagi ke dalam dua tingkatan. Ada syariah yang bersifat al-usul dan as-syariah yang bersifat al-furu'. As-syariah yang bersifat al-usul disebut al-i'tiqadiyah atau al-aqaid. Aqidah. Aqidah yang dimaksud, yang dibahas di dalamnya adalah rukun-rukun iman yang enam. Kalau kita sebut ilmu aqidah, sesungguhnya yang dibahas adalah rukun-rukun iman yang enam. Ini maaf, saya menyebutkan secara sistematis. Bagi yang tidak mencatat, ini bisa hilang sama sekali. Karena saya sampaikan ini secara runut, tapi tidak pakai slide. Tadi kita katakan bahwa syariah terdiri dari dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-usul. Al-usul yang dimaksud adalah al-i'tiqadiyah, al-aqidah. Al-aqidah yang dimaksud adalah pembahasan tentang rukun-rukun iman yang enam. Kemudian as-syariah pada tingkat kedua adalah yang bersifat amaliyah, al-furu'iyah. Yang bersifat amaliyah ini direpresentasikan oleh syariat Islam, rukun-rukun Islam yang lima. Shahadatain, shalat, zakat, shiyam, dan haji. Termasuk di antara cabang dari amaliyah adalah masalah akhlak, masalah kemasyarakatan, masalah kriminalitas, masalah zikir dan doa, dan sebagainya. Di mana al-amaliyah ini dibahas oleh para ulama secara khusus di dalam kitab-kitab fikih. Maka kalau kita petakan hal-hal yang bersifat amaliyah ini di dalam kitab-kitab fikih para ulama, terbagi ke dalam empat kuadran, empat perempatan. Perempatan fikih yang pertama adalah rub'u al-ibadat. Para ulama menyebutnya rub'u al-ibadat. Kuadran yang pertama adalah masalah-masalah yang bersifat ubudiyah mahdhah. Yang bersifat ubudiyah ini tersimpul dalam rukun Islam yang lima. Kemudian kuadran yang kedua dari fikih Islam adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum pola interaksi antar manusia, seperti masalah-masalah transaksi ekonomi, jual beli dan sebagainya, juga berkaitan dengan munakahat, hal-hal yang bersifat pengembangan keturunan, yaitu pernikahan dan kekeluargaan. Maka ada disebut dengan fikhul usrah, fikih kekeluargaan. Dan dari masalah kekeluargaan maka muncul masalah sosial. Ini semua dikaitkan dalam satu perempatan fikih yang disebut dengan rub'u al-mu'amalat. perempatan fikih yang membahas tentang masalah-masalah muamalah. Dari masalah jual beli, masalah nikah, masalah hubungan interaksi antar manusia, kemasyarakatan, kehidupan sosial, seputar itu adalah satu perempatan fikih tersendiri yang disebut dengan rubu al muamalah. Ini sangat teoritis dan sangat perlu ditulis. Jadi kalau yang tidak menulis memang mulai agak ngantuk nih kalau saya. Ya, beda dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya dan sesudahnya insyaallah. Ya. Sepertinya antum di bangku kuliah sekarang. Memang benar-benar kuliah, kuliah Pak Dalmal. Baik. Kuliah 70 menit kira-kira. Bukan kultum kuliah 7 menit, tapi kuliah 70 menit. Siap? Tadi baru berapa kuadran? 2 kuadran. Kuadran yang ketiga sesungguhnya adalah efek daripada kuadran yang kedua. Kuadran yang ketiga ini fikih Islam membahas yang disebut dengan rubu al-jinayat wal qada' syar'i. Perempatan yang membahas tentang kriminalitas dan peradilan syar'i. Kriminalitas dan peradilan serta siasat syar'i, politik syar'i. Nanti kalau kita buka slide-nya, ternyata ilmu tentang Islam segini luasnya ya. Ya. Ini baru apa namanya? Ru'usul aqlam istilahnya, pointer-pointernya saja. Perempatan ketiga tadi berbicara tentang apa? Ru'u al-jinayat wal qada'i syar'i wasiyadah asy-syar'iyyah. Perempatan ketiga ini terdiri dari 3 item. Item yang pertama adalah masalah kriminalitas sebagai efek daripada persinggungan sosial. Yang kedua berbicara tentang peradilan syar'i yang merupakan solusi atas kriminalitas tersebut. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan siasat syar'i, siasat atau politik syar'i. Sekarang tersisa kuadran keempat. Perempatan keempat dari seluruh pembahasan fikih Islam berkaitan dengan al-akhlaq wa tazkiyatun nufus. Al-akhlaq wa tazkiyatun nufus. Masalah-masalah yang bersifat akhlak, ethics, codes of ethics. Ya, etika-etika Islam. Akhlak-akhlak Islam. Adab-adab Islam. Juga yang berkaitan dengan tata cara menyucikan hati. Ya, tata cara praktis tadi. Kalau tata cara teoritis, konsepsional, itu bersifat akidah. Itu pada tingkatan yang pertama, yaitu al-i'tiqad. Baik, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada frame yang pertama, bahwa berbicara tentang tema dakwah berarti berbicara tentang al-Islam. Al-Islam adalah asy-syari'ah, aturan Allah Azza wa Jalla. Aturan ini terbagi ke dalam 2 tingkatan. Saya ulang, barangkali ada yang kelewat. 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, basicnya adalah al-usuliyah, al-i'tiqadiyah, hal-hal yang bersifat akidah. Dan ini dibahas di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun iman yang 6. Kemudian pada tingkatan kedua dari syariah adalah syariah amaliyah, furu'iyah, yang bersifat cabang-cabang amal, yaitu yang dibahas oleh para ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka terbagi ke dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah kuadran ibadat, ubudiyah, yaitu rukun-rukun Islam yang 5, mulai dari syahadatain sampai dengan haji. Ya. Kemudian kuadran yang kedua adalah rub'ul muamalat, yang berkaitan dengan masalah transaksi ekonomi, muamalah antar manusia, masalah jual beli, masalah nikah, talak, cerai dan sebagainya, kekeluargaan, dan masalah-masalah sosial. Kemudian perempatan yang ketiga disebut dengan rub'u al-jinayat wal-qadha' syar'i was-siyasah asy-syar'iyyah. Perempatan yang membahas tiga poin, tiga item, yaitu masalah kriminalitas sebagai konsekuensi dari persinggungan sosial, kemudian yang kedua masalah peradilan syar'i, yang ketiga masalah politik syar'i sampai mengatur negara dan sebagainya. Kemudian yang keempat, perempatan terakhir adalah hal-hal yang bersifat al-akhlaq wal-adab wa tazkiyatun nufus. Perempatan yang keempat ini berkaitan dengan etika, etika-etika Islam, akhlak-akhlak Islam, dan tata cara praktis tentang bagaimana caranya menyucikan hati. Kalau kita sudah menguasai ini, maka kita baru bisa dikatakan memiliki basirah. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat lain, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili." Inilah jalanku, inilah caraku. "Ad'u ila Allahi 'ala basiratin." Aku berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah ala basirah, atas dasar basirah, atas dasar ilmu dan hujjah. Nah, ilmu dan hujjah ini ada di dalam tema yang pertama ini, yaitu tema al-Islam. Kalau kita menguasai tema ini, maka baru kita layak untuk bisa berdakwah. Ya. Kemudian kita kembali kepada frame yang pertama tentang ilmu usul dakwah. Al-aslus tsani, dasar yang kedua adalah ad-da'i. Kita akan berbicara tentang juru dakwah. Siapa sesungguhnya juru dakwah itu? Pendakwah. Apakah setiap orang yang disebut ustaz berarti layak berdakwah? Atau setiap orang yang lulus dari Libya atau dari Madinah atau dari Mesir berarti layak berdakwah? Atau setiap orang yang memiliki sarjana agama, SAG, berarti layak berdakwah? Atau tandanya orang yang layak berdakwah itu orang yang memiliki jenggot panjang, kemudian jidatnya gosong, dan celananya cingkrang? Atau seperti itu cirinya? Atau orang yang memiliki sorban panjang, jenggot pendek, tasbih panjang, gede-gede? Atau yang mana yang disebut dengan da'i, orang yang layak berdakwah? Atau orang yang layak berdakwah itu orang yang memiliki sebutan kiai, mubaligh, da'i, ajengan, profesor, doktor, atau yang mana? Inilah yang akan dibahas di dalam ad-da'i. Al-aslus tsani, dasar yang kedua tentang ilmu dakwah adalah berbicara tentang karakter pendakwah. Termasuk pembicaraan tentang akhlak, akhlak seorang pendakwah. Kemudian yang ketiga, al-aslus tsalits, kita akan berbicara dalam ilmu yang mulia ini, yaitu al-mad'u, konstituen dakwah, objek dakwah. Siapa yang didakwahi? Orang yang didakwahi bisa jadi non-muslim. Non-muslim ada yang ahlul kitab, ada yang bukan ahlul kitab. Berbeda cara menghadapinya. Ada juga yang kita dakwahi adalah orang Islam. Orang Islam yang perlu diislamkan, dibenerin keislamannya. Dan dari di antara orang-orang Islam ini ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah. Ada yang jahil, ada yang alim. Ada yang muta'alim. Sok alim. Lebih capek ngadepinnya daripada orang yang kita hadapi ini adalah orang jahil, bodoh, takotoloyo, gak ngerti apa-apa, gampang diajak. Ini masalah mad'u. Dan di dalam hal ini para ulama, baik ulama din maupun ulama psikologi, bersatu padu untuk saling mengisi. Maka di dalam ilmu usulid dakwah ini diperlukan juga asupan pembicaraan tentang psikologi pendidikan, psikologi perkembangan. Karena kita mendakwahi mulai dari anak usia dini sampai orang mau mati. Bagaimana caranya berhadapan dengan anak TK? Berbeda caranya dengan anak SMA. Berbeda lagi dengan orang yang sudah hampir tinggal matinya saja. Begitu? Gimana mendakwahinya? Nah, ini masalah majmu'. Dan masalah ini juga dibahas oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam sebuah kitab yang berkaitan dengan 128 karakter jahiliyah. Bahwa di masyarakat yang kita dakwahi itu, ada diantaranya 128 karakter jahiliyah ini ada. Nah, mempelajari karakter-karakter ini yang berjumlah 128 yang dibukukan di dalam kitab Masailul Jahiliyah ini sangat penting bagi orang yang ingin terjun di dalam berdakwah. Yang terakhir, yang keempat, al-ashlur rajih, dasar yang keempat adalah berkaitan dengan asalibud da'wah, retorika, tata cara, dan media yang bisa dipakai untuk berdakwah. Apakah nasyid boleh dijadikan cara untuk berdakwah? Apakah apa tuh namanya gending macam itu jaipongan dan sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian pendakwah ya, mereka memadukan antara kegiatan musik, lagu dan dakwah menjadi satu paket yang disebut dengan nada dan dakwah. Apakah cara-cara seperti itu diizinkan di dalam Islam? Nah, ini perlu kita pelajari. Jika Allah Azza wa Jalla mengizinkan, insya Allah setidaknya kulit-kulitnya dulu kita kupas. Karena kalau langsung ke isinya, kulitnya belum dikupas, nah, bisa jadi malah mabok kita, ya. Setidaknya barangkali ke depan kita bisa tayangkan dengan slide yang memadai, ya mungkin ini akan memakan ratusan slide, tapi think big, start small, act now. Kita berpikir besar, berencana besar, dan kita mulai dari yang kecil, mulai dari 0, 1, 2 dan selanjutnya, dan kita harus mulai. Kalau tidak dimulai, mau kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah, taufik dan kemudahan untuk membahas ilmu yang sangat mulia ini. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ba'da salatil isya. Assalamualaikum.